Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian. Jadi dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan Allah itu akan bertambah. Seorang mensyukuri dengan lisannya, ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Mengucapkan alhamdulillah, menceritakan kepada sebagian orang atas nikmat yang ia dapatkan. Bersyukur dengan hatinya. Dia meyakini bahwa kenikmatan itu yang ia dapatkan semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyandarkan akan kehebatannya, akan kepintarannya, akan kepandaiannya untuk mendapatkan nikmat. Tidak. Naam. Namun, jadi dia mensyukuri dengan hatinya. Ia yakin bahwasanya nikmat yang Allah, ia yakin bahwasanya nikmat yang ia dapatkan adalah itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kemudian dia bersyukur dengan anggota badannya. Semakin dia mendapatkan nikmat sehat, mendapatkan nikmat harta, ia gunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatannya ia gunakan untuk menambah ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya dia gunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa infak dan sedekah. Nah, ini semua wujud syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tanpanya seorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Sebab sedikit sekali ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sekali. Allah sudah beritakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyya syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur, dalam surat Saba. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, dan akan tetapi banyak di antara manusia yang mereka tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang minoritas, yang sedikit, yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mayoritas kebanyakan manusia yang mereka ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama insyaAllah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita memasuki hadis yang ke-21, di mana hadis yang ke-21 ini akan menerangkan kepada kita tentang permasalahan al-iman wal-istiqamah. Al-iman dan al-istiqamah. Berkata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu, قلت يا رسول الله Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah kunyah dia, ada yang mengatakan Abu Amrah, namanya Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku tentang Islam satu ucapan, satu nasihat tentang Islam. La as'alu anhu ahadan ghayraka, yang aku tidak akan bertanya tentang nasihat itu kepada seorang pun kecuali kepadamu. Jadi sahabat ini bertanya, orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri saya nasihat tentang agama Islam yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada orang selain dirimu. Jadi hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bertanya tentang urusan Islam. Qala, kemudian Nabi pun menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Naam. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diterangkan oleh para ulama, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, akan semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semangatnya mereka para sahabat untuk bertanya, amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Semangat sahabat, sekian banyak hadis, kalau kita membaca kitab-kitab hadis yang mereka selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, tentang Islam, apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga ya Rasulullah, apakah aku dengan mengamalkan hal ini akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Seperti itulah mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka para sahabat tidak acuh, tak acuh. Mereka para sahabat peduli dengan ilmu. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ingin tahu sejauh mana perkara yang bisa menyelamatkan mereka dalam urusan agama dan dunianya. Contohnya adalah seperti dalam hadis ini. Bahkan dia sampai menyatakan, aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selainmu. Katakan kepadaku, nasihati aku, beritahu aku tentang agama Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Nah, semangatnya mereka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang seyogianya kita contoh, yang seyogianya kita tiru. Bukan hanya dari kalangan laki-lakinya saja, bukan. Tapi dari kalangan wanita pun demikian, mereka bersemangat dalam mendapatkan ilmu. Bahkan mereka para wanita di zaman sahabah meminta waktu khusus agar mereka mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'man nisa nisaul anfar. Lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqahna fid din, kata Aisyah. Sebaik-baik wanita adalah mereka, wanita-wanita Ansar. Tidak mencegah mereka rasa malunya untuk mempelajari agama. Biasanya mereka malu wanita untuk belajar agama. Tapi tidak pada mereka, wanita-wanita Ansar. Mereka belajar. Nah, bahkan ada salah seorang sahabiyah yang bertanya, apabila dia ihtilam, apabila dia mimpi basah, apakah wajib baginya untuk mandi janabah? Itu kan pertanyaan malu itu. Ya kan? Ada seorang wanita, ia bermimpi ihtilam, mimpi berhubungan badan. Apakah wajib baginya untuk mandi, ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, apakah ada air? Maksudnya ada yang keluar dari air mani? Iya ada. Kalau begitu wajib untuk mandi. Karena ini bermanfaat dalam urusan agama dan dunia mereka. Dan begitulah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalaman jami'an lil khair nafi'an. Sebuah ucapan yang mencakup kebaikan yang memberi manfaat. Nah, jadi ucapan yang ringkas tersebut akan bisa bermanfaat bagi dia. Musilan sahibahu ilal falah. Yang bisa mengantarkan orang yang paham terhadap sabda Rasulullah kepada keberuntungan sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk beriman kepada Allah jalla wa ala. Yang mana dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup apa yang diwajibkan dalam hatinya, dalam keyakinannya. Berupa amalan-amalan hati, tunduk dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, ini yang akan bermanfaat. Ini yang bermanfaat tentang Islam. Berimanlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan, akan mengarahkan orang yang bertanya kepada perkara yang paling baik, yang terbaik. Enggak terus kemudian terserah. Sesuka hatimu, yang penting pas menurut hatimu, amalkan. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara akan mengarahkan umatnya kepada perkara yang terbaik. Nah, memilih istri misalnya juga beliau sarankan. Nah, beliau sebutkan demikian, demikian, demikian. Enggak terus kemudian terserah kamu. Yang penting pas dengan hatimu. Saya tidak mau memaksa. Itulah ajaran ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, apapun. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan beriman seorang akan ya atau diwajibkan baginya untuk mengetahui apa sih makna iman. Enggak terus kemudian Rasul, ya sudah kafir saja kamu. Jadilah kamu non muslim atau non beriman, terserah. Yang penting kita tujuannya satu, sama-sama. Terserah kamu. Enggak. Nabi langsung menyebutkan qul amantu billah. Ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana keimanan ini juga diamalkan dengan anggota badan, dengan lisan dan dengan hati. Ini iman. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan ketaatan yang dia lakukan. Seorang mengucapkan dengan lisannya, itu bukti kalau dia beriman. Lisannya dia memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukti dia beriman. Tidak hanya dengan lisan, tapi harus juga diikat dengan anggota badan, dengan amalan. Itu juga konsekuensi dia sebagai orang yang beriman. Sehingga lisannya pun tidak mengeluarkan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, menebarkan salam, berbicara yang santun, mengucapkan salam, berbakna'am, dan seterusnya dari perkara-perkara yang baik. Badannya pun demikian. Ia kerjakan kewajiban-kewajiban. Salat lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Berhaji ke Baitullahil Haram. Ia amalkan. Yang itu semua merupakan konsekuensi daripada keimanan. Serta hatinya juga demikian. Hatinya juga beramal. Berupa ketundukan. Dan istislamu lillah. Berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kesatuan. Lisan, anggota badan, dan hatinya. Satu kesatuan. Tidak akan putus salah satu darinya kecuali akan mencacati yang lainnya. Wah, yang penting nyamannya beriman kan hatinya mas, misalnya. Yang penting kita percaya karo sing gawe urip, Gusti Allah. Yang penting hati kita itu yakin tujuan kita sama, selesai. Berarti dia wong muslim. Berarti dia wong beriman. Maka kita jawab, tidak demikian, wahai saudaraku. Tapi wajib juga atasmu untuk tunduk akan konsekuensi kewajiban-kewajiban iman tersebut. Kalau misalnya hanya sekedar hati, terus kemudian seorang dikatakan orang-orang yang beriman, tentu iblis pun akan termasuk orang-orang yang beriman. Iblis itu termasuk, karena secara hati dia meyakini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan, فَبِعِزَّتِكْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Dengan keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali dari kalangan hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, senjata ikhlas ini senjata untuk mematahkan serangan iblis. Iblis tidak akan bisa menyerang orang-orang yang ikhlas. Tidak akan menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Ini iblis. Kalau memang sebatas meyakini di dalam hati. Jadi iman juga itu memiliki konsekuensi-konsekuensi dan kewajiban-kewajiban. Nah, Fir'aun secara hatinya paham, ngerti mereka. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hati itu meyakini Allah. Zat yang mampu atas segala sesuatu. Sehingga ketika mereka tertimpa dengan kesusahan, mereka tertimpa dengan bala, bencana, mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu juga bukan hanya sebatas diucapkan oleh lisan. Saya orang-orang yang beriman, kami ini orang-orang yang beriman. Tidak, tapi hatinya kufur. Tapi hatinya ingkar terhadap Islam, ajaran-ajaran iman itu sendiri dan orang-orang yang beriman. Sebab ketika seorang hanya mulutnya saja, hanya lisannya saja, ini mirip dengan orang-orang munafikun. Orang-orang munafik secara lisan, secara zahir, mereka seorang yang beriman. Nah, mulutnya mengatakan orang-orang yang beriman kami bersama kalian. Zohirnya mereka sholat. Mereka memakai atribut-atribut iman. tapi batinnya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum memusuhi Islam wal muslimin. Ini orang-orang munafik. Allah beritakan tentang mereka di sekian banyak ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Nah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayaqinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka akan mengucapkan kami telah beriman. Ini ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ngomongnya kami beriman. Akan tetapi ketika mereka itu kembali bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, yaitu para pemimpin, tokoh-tokoh mereka, innama nahnu mustazi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian. Kami bersama orang-orang yang beriman itu hanya istihza. Nah, mengolok-olok. Artinya ya, cuma bemper saja. Nah, agar mereka bisa aman. Karena mereka akan menampakkan kekufuran, permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka tidak berani. Nah, tidak berani ini orang-orang munafik. Nah, jadi inilah iman yang akan menyelamatkan seorang. Nah, dan meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba itu beriman, semakin seorang hamba itu melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu pun akan semakin tebal. Iman itu akan semakin kuat di dalam hatinya. Nah, akan tetapi sebaliknya apabila dia terus gemar melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, iman itu lama kelamaan bisa terkikis dan bahkan bisa habis, tidak memiliki keimanan lagi di dalam hatinya. Dan beruntung memang orang-orang yang beriman, beramal saleh, tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini iman ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Summa dawam ala dhalik. Kemudian ketika seorang itu terus beriman. Ad-dawam, mudawamah. Terus menerus dalam kondisi beriman. Mengerjakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Ma'asidqi wal ikhlas. Disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Itulah yang namanya al-istiqamah. Itulah yang namanya apa? Al-istiqamah, ketika dia berada terus dalam keadaan seperti itu. Nah, dan memelihara, menjaga, itu sulit. Lebih sulit lagi ketika seorang itu menjaga, memelihara keimanan seseorang. Terkadang seorang jatuh bangun lagi. Karena demikianlah hebatnya. Semakin tinggi keimanan seseorang pula, akan semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah akan berikan kepadanya. Dan ini kepastian ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga teruslah istiqamah dalam keadaan ini. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita masuk surga sama-sama. Insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Jadi kalau ada yang bertanya, wah saya sebagai seorang yang beriman terus kok melarat terus ini uripnya ini. Sengsara terus. Ya enggak apa-apa, sampai kapan ini? Sampai kapan ini seperti ini terus? Sampai masuk surga ini. Jawabannya kita sampai masuk surga. Istiqamah, Allah akan balas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dan upaya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, artinya terus menerus mempertahankan Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa taala semata, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu, janganlah kalian itu bersedih hati. Janganlah kalian khawatir, wala tahzanu. Jangan kalian takut wahai orang-orang yang beriman. Jangan pula kalian bersedih hati wahai orang-orang yang beriman dan beristiqamah. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan berita sorga allati kuntum tu'adun, yang kalian itu dijanjikan untuk masuk ke dalamnya. Jadi sorga itu dijanjikan untuk mereka orang-orang yang beriman dan beristiqamah. Pernah beriman terus kemudian dia keluar dari iman, maka tidak mendapatkannya. Dia murtad misalnya. Tapi syaratnya iman dan istiqamah. Istiqamah ini berat ma'asyiral muslimin. Tapi seorang harus berupaya dan berusaha terus. Jangan menyerah. Jangan mencoba untuk menyerah. Nah. Teruslah. Dan ketika seorang mengamalkan amalan yang terus menerus, itu adalah amalan yang paling yang Allah SWT sangat mencintainya. Seorang salat sunnah saja misalnya, tentunya dia mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Nah, dia mengamalkan amalan yang sunnah, berkesinambungan, salat witir misalnya 3 rakaat, terus dia kerjakan. Salat witir itu waktunya di ba'dal isya sampai fajar shadiq. Ketika fajar shadiq sudah berkumandang, maka sudah tidak lagi seorang salat witir, tidak ada lagi. Sebagian ada ulama yang berpendapat demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin, dan ini pun ya bukan dijadikan terus kemudian sebagai kebiasaan. Mungkin dia pada satu saat yang dia qadarullah, yang dia itu qadarullah, tidak bangun misalnya. Yang tidak bisa melaksanakan di awal malam, lakukanlah di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Yang tidak bisa melakukan di sepertiga malam terakhir, coba di akhir malam menjelang fajar shadiq. Berusahalah, berupayalah. Jangan sampai lepas kosong sama sekali. Jangan. Dia akan mendapatkan ya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia terus menjaga amalan tersebut, istiqamah. Dan orang istiqamah itu memang sulit. Nah, orang istiqamah itu sulit. Banyak ketika seorang semangat belajar ilmu agama, masya Allah, ya kan? Masya Allah, awal-awal itu semuanya ini bid'ah, ini maksiat, ini dosa, ini wah semuanya. Jangan kenceng-kenceng dulu, tenang dulu. Antum baru tahu, antum baru ngaji misalnya. Sabar. Jangan semuanya terus kemudian disalahkan, enggak. Jangan. Istiqomah itu yang terpenting. Biasanya kalau orang demikian, itu gak istiqomah biasanya. Nah, cuma ya kepiarlah karena kepiar. Nah. Ya kan? Kepiar gitu ya sudah, piar. Nanti lama lagi enggak ketemu, piar lagi. Lama lagi ketemu, piar lagi. Itu semua orang bisa, tapi istiqomah, nah ini berat. Kita terapkan aja pada diri kita yang seperti ini. Kita enggak jauh-jauh sebagaimana yang kita contohkan tadi. Ya. Setelah pikir saja misalnya. Subhanallah. Ya. Setelah pikir saja. Coba. Apakah kita sudah istiqamah melaksanakannya atau belum? Nah. Kalau belum. Nah. Mulai dari sekarang. Syukur bisa sholat malam. Syukur bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lain. Meskipun sedikit, ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling terus-menerus berkesinambungan dia amalkan, meskipun sedikit. Dan di dalam hadis ini menerangkan kepada kita anna dinal islamiyya mabniyun ala hadzainil amrayn, bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas dua perkara. Yang pertama dibangun di atas iman, wa mahalluhul qalbu, dan tempatnya iman itu di dalam hati. Wal istiqamah wa mahalluhal jawarih. Yang kedua adalah istiqamah, tempatnya itu di anggota badan, akan terbukti secara lapangan, secara zahir kalau dia orang yang beriman, sangat menjaga keimanannya, buktinya secara lahiriahnya dia jaga. Nah, subhanallah. Ya, dan dalam hadis ini pula menerangkan kepada kita bahwa ujung dari itu semua, ujung daripada seorang beriman dan istiqamah adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah tabaraka wa ta'ala, ujungnya. Dan itu tujuan kita. Sehingga mari kita bersama-sama kita membuat kurikulum untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, kerabat kita, bagaimana cara untuk masuk ke dalam surga. Kalau biasanya kita kan bagaimana kurikulum agar kita bisa sukses. Hafal 30 juz misalnya. Itu masya Allah hebat, bagus. Tapi jauh lebih baik lagi. Jauh lebih ke sana lagi. Buat kurikulum. Ya, pernahkah kita memikirkan itu? Kalau belum pernah, mari sekarang. Sehingga kita akan terus gemilang. Tidak mudah untuk goyah. Tidak mudah untuk kemudian, wah, tidak. Karena surga tujuan dia. Dunia bukan segalanya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.